I said A-W-A-N. Turu iki spesial nyipi peto awakmu palak nerus nom lungker palak nerus nom lungker wong wong iso niru yen ra podo awakmu bawaanmu spesial garai aku candu awakku pendelok pengen pendino melok. Makilan, makilan, ayo na tenan. Zumba, zumba indah, zumba indah. Zumba, zumba indah, zumba indah. Zumba, zumba indah, zumba indah. Rapakat, rapakat, jempol, jempol. Mepet, nyerempet, mepet, nyerempet. Mepet, nyerempet, nyerempet. Mepet, nyerempet, nyerempet. Nyerempet, nyerempet. Masya Allah. Kape simbol aku ni garai wong iri. Kape uang manggal, bentino rasani. Ake wong musuhi, apa mana benci. Peduli tetap semangat ngapi iyo persingkut di rumah sinau berkorong dunia akhirat manfaat kaku masyarakat hancen ayumu tenanan wong wong iso niru yen ra podo awakmu bawaanmu spesial garai aku candu yen awakku pendelo pengen pendino melo yen awakku pendelo pengen pendino melo. Zumba, zumba indah, zumba indah. Zumba, zumba indah, zumba indah. Zumba, zumba indah, zumba indah. Zumba, zumba iyo. Zumba, zumba indah, zumba indah. Zumba, zumba indah, zumba indah. Zumba, zumba indah, zumba indah. Makilan, makilan, ayo netenan. Stay.